أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا وجهها وكفها أي كل كف منها عند خوف فتنة أي داع إلى الاختلاء بها ونهيه. وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نقصه على الصحيح لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة. وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والثاني لا يهرموا لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين. نعم يكره والكف من رؤوس الأصابع إلى المعصم لا الراحة فقط. Dilikut, haramlah melihat lelaki normal yang balik kepada aurat orang inang merdeka yang raya lagi ajnabi. Mutlakan, makna mutlakan dilikut adalah baik ketika fitnah maupun hana menggerakkan fitnah, baik mesyahwat maupun hana mesyahwat. Yang mutlak ni. Makna kataan hana khilaf bak masalahnya. Kengkamenan. Wa kata wajhuha wa kafuha sabit seperti demikian lom harim menyebunokan kalan urung inang nyen watege kun kalan yang hana khilaf nyen kalan urung inang hana mecekot ta kalan jaro ta kalan gaki ta kalan betih ta kalan badan hana mecekot ke kalannya artinya kalan urinang aja. Baik dah kalan mak punggung ni, baik dah kalan mak mukai, baik dah kalan ni, hanam cik adanya, ni hanam khilaf. Sedangkan menye yang tak kalan ni masalah, man muka urinang je tak kalan, jaro urinang je tak kalan, karena nasurah je tak kalan, nengku bak surah dia kata tak kena khidbah. Kemudian nasurah nengku je tak kalan, dalam semayang. Ada je karena urinang je kebuka roh tu kalen kan je kalen. Jadi ke masalah tak kalen muka dan kaf urinang karena di sebahagian tempat muka dan kafnya kan aurat maka di sini na khilaf. Kamna artinya sabit seperti demikian haram iaitu mukanya urinang dan telapak tangannya urinang. Mana telapak tangan adalah setiap telapak tangan daripadanya urinang ketika mentakuti fitnah. Iban makna mentakuti fitnah? Ketika na yang mengarahkan, yang menyerukan kepada ikhtilak, kepada khalwah dengannya urinang dan seumpamanya menyeru kepada khalwah. Wakaza, begitu juga. Haram takalan muka dan telapak tangan orang inang indal amni minal fitnah ketika aman daripada fitnah. Pada barang yang zahir ianya barang baginya orang agam daripada dirinya orang agam. Menurut pendapat yang sahih. Pakan kepegah oleh pendapat sahih walaupun dalam keadaan aman tetap haram karena bahawa sungguh melihat itu nama dhannah. Syahwat nama dhannah fitnah dan muharrikun li syahwat dan bahawa sungguhnya kalen lam itu menggerakkan bagi syahwat. Adanya di sini lelaki normal nunggu melihat kepada perempuan dewasa, perempuan ajnabi dewasa yang merdeka jika melihat kepada wajah dan tangannya, kepada telapak tangan ketika takut fitnah. Yang nak sabuh pendapat yang mengatakan haram. Sama dengan Mukabilji mengatakan hana hana haram. Yang mana mufum. Sama dengan menyertai pendapat Mukabil. Yang ni sahih je tengok. Mukabilji sahih. Ketika aman fitnah. Sama dengan hana pupu. Dah. Terbina ada pendapat sahihnya. Termasuk yang mengatakan ketika aman fitnah juga haram. Kangkamnan. Mesti digitanyo takalan muka, takalan telapak tangan. Hana fitnah? Mana fitnah punya contoh yang gemek fitnah di sini? Tengku yang menyeru kepada istilah. Mana ji putra? Iga dead jiwa ada, ada je nah tak terang-terang dengan ji tak bergabak. Ada duit, ada je nah si tak menikmati suasana malam dengan ji. Ya, menan. Ya, mana da'in ilal ikhtilak. Dan kenyan mentang dengku, nalak-lakin dengku. Hai, termasuk putra. Ah, wadah tak ada langit dengku, dah gambar je, ni fitnah je dengku kan. Wadah tak semayang dengku, hana khusyuk ni fitnah je dengku. Bik ni fikir mana fitnahnya, eh nak mentang. Ha? Goji tak sama tak kalan minta sang-sang nak naji dengan ikim atau ikim menurut bunga. Ah, mana dia bayang kan? Ni fitnah dengku. Artinya, menyemuruh pendapat sahih, melihat kepada muka dan telapak tangannya juga termasuk haram walaupun dalam keadaan aman daripada fitnah. Fitnahnya empat tengku. Kiban pegah na fitnah dengan hana. Nyan tergantung orang. Sama dengan menye model orangnya tengku digenya hana hana masalah le. Karena genya jika biasa udip ngurineng. Ha? Kabiasa digenya ngemudip dalam komunitas urineng. Man udah kalau muka urina tiga ke kan tinggal ke pi biasa mendang yang sama dengan bagian aman fitnah metadeng ba pendapat kinya tetap jarum sama dengan muka metadeng ba pendapat saya tetap jarum sedangkan muka bil saya mengatakan hana hana harum pakan je ke harum nunggu walaupun aman daripada fitnah karena yang iktibarnya adalah bukan personal urut tetapi adalah bicara mudhanna. Gimana bicara mudhanna? Secara normal, menyatakan legitanyo ajnabi terhadap urinang ajnabiyah takalan bak mukai. Secara normal pasti memasalah oleh dai ini. Hah? Secara normal nengo. Ini apalagi yang di urung menyatak menyatakan tak pahami ke hukum. Cidhana legitanyo takalan muka urinang nengo. Kemudian pas tiba-tiba tayak kalian jino muka urina. Ini tetap masalah dengan kita. Ini nak masalah aku tu. Lepas dan kalian urina. Masalah. Hai nak masalah buat jiwa ni. Nak meri gedak-gedak. Berat nah, normal. Sama dengan normal. Pakan karena memang melihat muka urina, melihat jarum urina. Hai ingat dengku kalan muka ditunjuki kepada cantik. Ya. Tak kalan jaro ditunjuki kepada body ji mantap. Men menyenyen tak kalan dengku hana jalan sama dengan ulai kata yang membeku dengku. Wadah tak kalan dengku biasa mendan lagi tak kalan minte yang beku ulai dengku ambil leher dengku sakit ni. Ha? Juga stroke menek drip. Ya kan? Hai kena secara normal ji pasti masalah. Ya benar. Karena ilat yang gemele pendapat saya adalah karena melihat yaitu mukanya urina, melihat urinang lah. Ilat ji adalah melihat merupakan madanah kepada fitnah. Dan bukan hanya madanah kepada fitnah, juga menggerakkan syahwat. Ini makna menggerakkan syahwat apa? Deka rasa galak. Ini makna menggerakkan syahwat. Baik memahami makna menggerakkan syahwat. Nunggu ibadah haji. Kan mah. Kenyan. Karena saya ada roh salah mufu. Makna pada kekun menggerakkan. Membayang ide makna menggerakkan kan. Makna menggerakkan syahwat adalah makna syahwat kerindu. Hai, syaukun makna haji. Ha? Istihah. Ha? Katanya pernah kerindu ada apa? Digedot liati tu nah. Yang kenyan makna syahwat. Kami dah kala urinang dengku. Yang namanya urinang rata-rata laga urinang. Karena hanya hidup laga bau ragam. Yang hidup laga akan bau urinang. Ketika dah kala yang laga. Secara normal digedotnya pasti dengku akan masalah jiwa tu. Pasti dah kena kan. Kuk laga air. Kuk laga air. Yang sama dengan syahwat dengku dah kala nan. Kamenan? Dah dali dengku kepada hang gebi kalen dengku. Kepada hang gebi kalen bak uragam terhadap urina. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 51. وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الحمد لله. Dalil adalah kun Allah Ta'ala katakan olehmu hai Muhammad kepada orang agam yang mukmin, yaghuddu, hendak dipejamlah mereka itu daripada penglihatan mereka itu. Itu apa surat? Ini An-Nur. Ini An-Nur. Nah. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Ayat lain belum, kalau belum. Nah, jadi yang kita dalil, yang dalilnya yang ke ijtihad leh, leh mujtahid leh imam nunggu kan dalil ke kita yang, dalil kita yang ke nah hitam. Di pedoman kita yang dah, dah dalil yang kuharam kalau rinang kepada orang agama yang kabel leh. Yang ke nas kitab tunggu yahrumu nadru fahlil baligh mana gemi ayat Al-Quran ko nyen dali ayat Al-Quran gene pegah bagi tanyo di mujtahid dah dali wada gi jihad hukum yang kenyo ayat ha be gitu yang dah kena na ayat yang dali je lah ayat Al-Quran ha salah kampan jadi dali je adalah katakan oleh Muhai Muhammad kepada uragam yang beriman yaghudduna. Yaghuddu, hendak dipejam mereka itu akan mata-mata mereka itu. Artinya, kepada orang agama mukminin tidak boleh untuk melihat yang menjadi aurat daripada urinang. Tidak boleh melihat urinang yang Nabi. Maka ji, mangat baik tak kalan, tak pejam lah. Tak pejam mata. Pakan dalika adhka lahum. Karena itu lebih menjaga. Kamu tak? Jatuh kiban kaza ala sahih kan. Kaza kan lemah. Ya ke? Sahih ke? Kiban gedebek. Wa kaza wajhuha ya. Mana je menawa nunggu. Menurut kan kaza lemah betul lah. Kazanya adalah pada masalahnya nak khilaf kah? Makna ke kaza sama hukum lagi hukum ikut. Dah hukum ikut, hukum ikut haram. Maka gekaza bab haram. Tengkap menan. Jadi sebagaimana haram kalen secara mutlak, juga haram tak kalen muka dan telapak tangan ketika takut fitnah. Yang enam sabuh oleh pendapat. Artinya pendapat yang kuat di sinan haram. Sama dengan wadah geken merup pendapat kuat di sinan haram, sama dengan namu kabel pendapat sahih haji yang mengatakan hana haram. Tengkap menan. Tengkap menan leh. Pakan ketika takut fitnah haram. Artinya pendapatnya yang kuat je mengatakan ketika takut fitnah melihat muka dan telapak tangan adalah haram. Sama dengan mukabil je adalah walaupun ditakutkan fitnah melihat muka dan wajah tidak haram. Pakan di mukabil je karena melihat menau. Nah sebahagian tempat muka dan telapak tangan bagi urinang bukan aurat tengku. Termasuk lagi lambab semayang. Ya, makanya hana haram. Yang menan. Kemudian di pendapat sahih yang kedua, nya ke pendapat sahih yang lain tau, pendapat sahih yang lain. Artinya bicara yatih kan ketika takut dan hana takut fitnah. Nya walaupun ketika takut fitnah, walaupun ketika aman daripada fitnah, nya tetap haram. Dah. Karena diri kala urinangnya adalah mazanah fitnah. Maka walaupun dah pegang, oh lo nama, lo aman, lo aman apa pun. Pekan karena biasa lo bekerja dengan urinang. Walaupun aman, memang diri kala urinang sebut saja lah mazanah fitnah. Gampang? Ya, mana? Nampak wasani. Wasani hana haram nunggu. Dali hana haram dah. Iaitu kun Allah Ta'ala. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang dali nunggu kepada hana haram. Dan baik dipenampak ianya urinang akan zinahnya urinang. Akan auratnya urinang. Kecuali barang yang nampak ianya barang daripadanya urinang. Dan bermula dianya zinah. Bermula dianya ma zahara minha itu ditafsirkan dengan muka dan dua telapak tangan. Jadi di muka bil dengku gedang dalil ji adalah kepada ayat wala yubdina zinatahunna. Urang inang hanjit pedeh aurat bak urang agam ajnabi. Kecuali yang jedeh adalah yang nampak. Yang nampak dengku ketika bekerja. Ataupun ketika yang hana getuk secara biasa. Muka dan telapak tangan yang biasa secara handak hana getuk. Jadi punya memahami di sini yang ditafsirkan dengan ma zahara minhanya iaitu dengan muka dan dua telapak tangan. Maka urang inang hana wajib tuk muka, hana wajib tuk telapak tangan. Maka menyanyo dengku tadang dia tafsirnya. Maka sama dengan urinang hana wajib tuk muka, hana wajib pakai cadar. Hana wajib pakai sarung jarawa. Hana wajib pakai cadar, hana wajib pakai sarung jarawa. Karena memahami dalam ayatnya. Ya, mana? Yang ayat lebih plus ha. An-Nurjid. Naam yukrahu. Bicit menan. Hukum pedajih mah. Mekro. Maka karena memang hana wajib tuk sama dengan. Tekedi deh mengkalan. Tekedi takalan. Hana ha. Hana haram. Maka ken le pendapat sana ni. Hana haram kalan. Pakan karena hana wajib ketuk. Karena hana wajib getup sama dengan tekedi tekalan memang hana getup. Sama dengan je kalan. Hai makna je kalan benar. Eh nah haram kalan hana. Nyan kun tani dengu. Sedangkan menyedia teh gebegah kan haram sid ada muka dengan telapak tangan kan ke haram sid. Ya. Adanya menurut pendapat kuat kalan muka dan telapak tangan ketika takut fitnah juga haram. Bahkan ketika aman fitnah haram. Tapi menyekun sani terhadap mandua buah pendapat kia tu. Oh, terhadap mandua buah pendapat sahih dia tu. Hana haram. Pe aman fitnah, pe matanah fitnah, hana haram kalan. Pakan, hai karena hana ke YouTube. Pakan je ke haram mata kalan. Nyamanan aku. Maka yang pegah makruhnya dengku pendapat sani dengku. Ha? Makruh kalan. Cuma yang pegah ya tu hana haram, kanji ke dah. Kanji kalan. Maka ambil hana dia oleh betetanya tu. Pernah dengan oh hana ni lain masalah, lain masalah. Yo kau umum. Yo umum yo. Yo karena dia bicara masalah khidbah kali ya tu. Nya ingat kan tekalan bah nazru kalan bibik dengu makna kalan bibik putra wate ta kalan jalan ulai ya dengu kau aku pami nyan zabit syahwat di dalam dengu kiban makna syahwat bi ayyata labda bin nazri nya sering dengu tanya pernah surah kiban surah mesyahwat di kalan urinang. Ini masalah puasa. Kena batu puasa. Batu puasa. Apa? Nazru bisyahwatin. Kan buat nazru dia kan? Lamsu bisyahwatin. Apa lamsu bisyahwatin? Nazru batu cuma pahala. Batu pahala. Batu pahala adalah melihat urinang dengan syahwat. Kiban makna syahwat. Bi'ayyata ladza bin nazari. Yang nak tapi tengok. Mana syahwat adalah dimelezat-lezat dengan sebab dikalan. Yang syahwat. Maka yang kenyal orang tidak artikan syahwat adalah didun lejua. Dinikmati dengan lejua. Le nafsu dia dinikmati dengan. Yang kamu syahwat. Maka ni Maka jika ada orang yang berkahluh anak syahwat dah kalau orang nang. Jadi menyemakna syahwat je, nyeng hana. Hai kerana je dah ada eh dah turun. Tapi ibu en lau le ni hai dah turun nunggu. Mereka mandi normal hai dah turun. Ha? Kecuali dikitanya urung malam saja orang nang dah duduk nunggu. Hai kau orang nang road saja orang nang go. Ha? Ini syahwat malam. Kampan. Kemudian ia tuh nama cekot kepada takalan dua jarau urinang. Kiban makna jarau wal kaf min ru'usil asabi ilal maqsami. Dan bermula kaf adalah mulai daripada ulai anak jarawa hingga kepada pergelangan jarawa. Larahah fakat, bukan tapak jarawa semata. Menyerahah yang putih dengan yang likut hitam. Bila pergelangan nyerahah. Kelikut zahiran, zahiran wa batina. Kan? Itu di zahiran kan? Likutnya zahiran, nyo batina. Kan? Jadi waktu yang kena kaf, kena tapak-tapak palut. Kena likut palut tu. Tapi termasuk pergelangan. Karena palut kita yang aku hana langsung dalam pergelangan aku. Nah selah misal je. Nah misal ku aje kan. Jadi yang termasuk dalam hal jid kalen. Bak surah orang yak kalen jalan darah baru. Yang termasuk surah hanjid kalen. Termasuk bah pendapat sahih dia tu, bah pendapat sahih ya dia tu. Sedangkan minyak selain muka dengan selain telapak selain tangan tengku, menyehana dadang bah pendapat sahih hana alasan tengku kepada ajik kalian, tak kalian sepai urinang, urinang waktu di semayang ni tak kalian sepai ke kan? Dapur urinang pakai lewa sikar. Hana alasan aku untuk je kalon. Hana pendapat yang dia pegah je. Yang termasuk lom. Kalon urinang bak kaki yang Hana pakai kaos kaki. Karena itu yang nama cikat adalah muka dan telapak tangan. Kadang urinang tua tengok. Ha? Muka ke pakai cedar. Ha? Jaru pakai hand soap. Gaki ke dia? Pada apa masalah jaru? Nah hilaf. Masalah muka? Nah hilaf. Makanya termasuk masalah hukum pakai cedar. Hukum pakai cedar. Mereka ada mak pendapat muka bil. Hana wajib urina pakai cedar. Yang kampung hukum muka? Yang aku bagaimana hukum pakai cedar? Nampak jawapan tu. Tiba hukum ji menye pendapat yang kuat haram. Lah pendapat yang kuat wajib nunggu. Terbina ada pendapat yang kuat wajib pakai cadar. Ha? Tapi pendapat mukabil hana wajib. Bahkan kerana memahami dari ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, kengka pernah ya kan? Ya, pasti tak idanya nayo tengok nunggu. Tiba hukum pakai cadar. Ya benar. Maka angka yang sering masalah lah, bak masalah di urinang dah dengar pakai cadar, dengar pakai hand sock, lombek, bek, mutarik baje, bek mesilak baje. Angka kaos kaki ke mana ke pakai? Ha? Pakai silap. Ke pakai sepatu tunggu kadang-kala raya rok, okey lah. Raya rok bawah baju gamis okeylah. Tapi punya ke pakai silap pasti dia lah. Dia nak kaki ke. Ni haram nunggu di urinang. Mang katanya je kalan. Haram sih bagi kena kalan. Pedih haram, kalan haram. Kau mana? kale ehnan wala yanduru min mahramihi baina suratin wa rukbatin ayahrumu nadru dalika wa yahillu nadru ma siwahu puma sawaun puma siwahu mulai nam duli hamdah kale qala ta'ala wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna al-ayah wa zinatu mufassaratun bima ada ma baina surrati war rukbati dan be dikalen ianya seseorang laki-laki daripada mahramnya si lelaki antara pusat dan tu'ud. Artinya, iban makna hanggebi kalen, haramlah kalen demikian antara pusat dan tu'ud mahram. Dan halalah kalen barang selainnya pusat dan tu'ud. Dan halalah kalen barang selainnya antara pusat dan tu'ud. Dalil yang kecok oleh mujtahid firman Allah Ta'ala wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna dan di penampak ianya urinang akan zinahnya urinang, artinya akan auratnya urinang kecuali bagi bu'ulnya urinang. Ba'lunyan bu'ul tunggu keartikan dengan suaminya bagi orang yang kahalia. Bek dipunyata ayahnya urinang akan auratnya urinang kecuali kepada suaminya urinang ataupun bapak-bapaknya urinang. Al-ayah. Al-ayah tak baca oleh muaka ayat. Putra makna zinah dan bermula zinah. Zina tahunna. Itu ditafsirkan akannya zinah dengan barang selain ma di antara pusat dan tu'ud. Nyau mahram. Ingat wate geken mahram. Tau-tau leh ke mahram. Urung yang haram tak mengkawin leh kita nyau. Termasuk mahram di sini watungku baik mahram nasab. Kemudian mahram musahrah. Mahram ridha. Maka sama dengan orang yang mahram katanya nya kan kada rin dah mahram ni kan. Ya. Mahram hai adik inang tu. Kan adik daripada inang. Adik katanya yang inang. Be adik inang. Kan ada si adik inang. Inang katanya nak adik. Yang sering kita dalam rumah nak kena ada kelih orang beram mahram adik inang. Sama dengan dia tak boleh ngengkai. Kai nak adik. Adik-adik kan dia buka ulai rumah. Ha saya dengar. Tiga seruban aku dengan cara. Ya kan? Ya, menan. Jadi, makna mahram yang ke? Adik, ya. Akhtun, ya. Kemudian, ammatun. Bibi, ya. Kemudian, khalatun. Khalatun kan perumah khali, kan? Kemudian, bintul ami. Ya. Kemudian umun, kemudian umul umi wa in alan. Kemudian menanci dengku bintun wa in safalat. Yang mahram lah kali tabut yang bab mahram ini. Kemudian adalah yang mahram lam adalah yang daripada bab musaharah tu mak tuan tu. Jadi yang musaharah yang gede dengku mak tuan. Dan maknya mak tuan. Jadi hana musaharah gitu yo kak ipar tengok. Kak perumoh ni hana musaharah. Kemudian anak daripada kak perumoh ni hana musaharah. Maka dinyo sering kan apalagi dia tinggal sebuah rumah tepat. Kena kalau di kampung-kampung lu tinggal tepat rumah lu. Yang buka aja ule, ngada ipar. Biasa. Haram nunggu. Adapun perumoh abang tu. Perumoh abang tingat tu yang haram nunggu hanjak kalian nunggu. Mahram termasuk bab-bab rizaknya, bab rizak yang ada memang surah aku Iqbal tau. Surah rizak ana surah. Makanya kekan wallahu alam. Leh rizak dirizakkan ho. misalnya. Artinya dari mahram nyo yang gebikalan niku selain ma baina surah warukbah. Artinya menye baina surah warukbah haram kalan walaupun nyan mahram de. Walaupun nyan mak gitanyo, walaupun nyan adik de gitanyo. Walaupun nyan ka de. Ha? Jadi baina surah warukbah antara pusat dengan duud. Dah. Kadang kala air rumah nunggu di kita nyok biasa nunggu ngadik dan nunggu pakai bat dua puntung. Kah? Adik kita nyok kamu modern nunggu orang rumah pakai dua puntung. Ah, enggak apa-apa sih bang. Ah, juga rumah adik kita nyok kerja ikut lama juga. Jadi walaupun yang ada ada nunggu menye antara pusat dengan tuot haram kalen nunggu. Mana dipakai lewa tunggu uyup tu. Oh, dah nak masalah. Nak utama sama lagi dengan orang agam. Gampang lah kan? Karena dalam ayat, iaitu surah An-Nur ayat 20. Bek dipindih le orang inang akan ma baina surah warukbah. Iaitu ma ada ma baina surah warukbah. Kecuali bagi suaminya. Artinya, menyayangkan suami. Nyan mansaboh roi payah tu. Ha? Mansaboh roi payah balut urina. Tetapi menyenyan kelakau. Menyen kelakau. Ma baina surah warukbah jid peda. Bahkan nalain yang spesial jid peda kepada lakau. Kengkau menan? Ya. Kemudian. Aba'ihina. Nyan aba'ihina nyan ayah. Tapi yang maksud di sini iaitu mahram ji. Yang disebutkan ayah sakai. Termasuk ayah, termasuk ana, termasuk paman. Itu yang jid kepada mahram daripada urina. Enggak benar? Itu termasuk jid pada adalah ma ada ma baina surah warukbah. Jadi menye walaupun nyan adik tu, walaupun nyan abang tu di urina, nyan antara pusat dan tuot tetap si hanan tu hanji tunggu hanji kepada haram tunggu kengkamenan kila ya hilu nadru ma ya bedu fil mihna fakat sama dengan yang lebih ketat baca tu tunggu yang kunci menyatapahami dari likut daripada pendapat yang kuat di likut bahawa ma baina surah warukbah sagai yang hanjid de. Selain ni bayan mandum jid de kalau belah ha. Menyakun ki halalah kalan barang yang nampak ianya barang fil mihna. Yang double fi dua gam dole fi. Ma ya bedu fil mihna barang yang nampak ianya barang pada ketika bekerja. Mana mihna adalah khidmah fakat. Iaitu pada ketika melayani saja. Karaksi wal unuqi wal wajhi wal kafi was sa'idi wa tarafi saqi iz la darurata ila ghairihi wa sawa'un fi ma dhukiral mahramu bin nasabi wal musaharati war ridha'i. Kampan kunki halalah kalen barang yang nampak ianya barang pada ketika bekerja. Artinya pada ketika melayani menteng-menteng. Lagi contoh uleh dan takwa dan muka dan telapak tangan dan sa'id pergelangan tangan. Menya sa'idnya boh sepai. Watar fisak dan ujung betih. Jadi mi ada mak kinyo tunggu terbatasi hana mandum tunggu jid pedih. Ke mana kan hana mandum jid pedih. Hukum pedih lagi surah dikot. Ha? Nyo jid kalan ataupun hanjid. Menyakun ki yang jid kalan hanya yang nampak bagi urung inang ketika bekerja. Nyo kepada mahram tunggu yo. Ketika mahram. Ha? adik dengan kakak. Hah? Adik dengan kakak, kemudian adik dengan abang. Hah? Adik dengan makcik, adik dengan apa kan tanya dengan mak tuan dia. Tanya dengan perumahyah dia. Yang perumahyah kan ada bayang hal lain kan? Yang kan mak kita yang rumah. Ya katanya nak poh lain yang sebut tu. Hem tiga yang ayah katanya dua buah perumah. Yang perumah daripada ayah, yang musaharah katanya yang nunggunya. Yang kan mak tu. Yang mak tu tetap tempat tanya lahir. Yang mak katanya. Sedangkan dia adalah mak bil musaharah. Gampang lah kan? Jadi menyekun pendapat kilnya yang boleh tak kalen cuma yang nampak secara ketika ganyan bekerja. Pakon de majid tak kalen ada yang nampak ketika bekerja. Hai karenanya han mungkin getop tunggu. Menya untuk giat top tunggu bubunuh dia yang berbalut-balut tunggu ada kemaguan ke gedak nyawa. Hah? Mesti nadik dan tunggu giat semerah katanya ya magun ke gedak nyawa. Bidup lagi balut orang lain tunggu. Nyah mungkin tunggu berat. Maka dia jeda ke lagi. Sedangkan selain daripada nyan. Ha? Selain daripada hai ulai. Selain daripada muka. Selain daripada butih. Ha? Selain daripada nyan kan nak perlu apa dia. Ha? Waktu pusat pun pusat dia ke kedai. Ha? Kan nak pusat dia perlu yang ada. Ada kan nak lagi. Ha? Kena boleh ada dek kalau dek itu pusat dah kiban. Kahana menan ke? Ya menan. Maka hana darurah kepada selainnya maya budu fil mihnah. Karena hana darurah maka haram ka? Haram kalian. Maka wate geukeun mahram di sini. Now wasawaun fi ma dzukira al mahramu bin nasab wal musaharah war ridha. Maka mahram di sini dengku berlaku kepada mahram nasab, mahram ridha dan mahram musaharah. Nyan bar. Eh nan ni le. Di bandung ku Fadilan. Ka, payah nampu. Nyo tanya pegali ke mati, nyo tak kala mempunya orang inang. Batas di bati muka ngentak tangan. Man menyo tak tadi tanya orang sejujuk ba kampung Medan. Ada murung di sana. Hukum aku kat aku kan haram ni. Hana mau bawa hukum negara dia tinggal pada tempat dia hana urun tu le. Tu tinggal Singapura ni tinggal. Ha? Ha? Haram ni kalah. Akibat cara dia. Cara ni baik dah kalah. Tutup mata. Baik dah kalah. Mai tanya watet di mana ni mana nadru ngara aga mena koh jalan mena perle nadru tidak koh jalan tidak koh jalan tidak koh jalan wate tidak koh jalan naji tapi jalan beda nadru tak tu kalan ngengen tak kalan beda roh mengkalan hai tanya tak kalan lemu lalemu ya baju nauri nang hana tu le kan mengkalan kan tak kalan tak kan tak kalan nauri nang hana hana bahau le kaga muhor kan buat lah kan. Kehana mungkin dia nyobek dia abdu abu lah. Ha? Mesti urin lah anak duduk ulai. Kita nyobu je anak cara. Ha? Kenapa abang mahu malah lah ilam tu. Eh nak kadar je kalan. Kan aku basir? Ya. Ha? Nyo diri kalan urinong. Tak kalan mak cermin kan nak kalan urinong. Yang tak kalah jermen, lam jermen nak urinang. Yang nak surah lagi tak kalah lam iamon lah, dia gemar urinang. Yang diri kalah leh, hanai damang lam hukum nadru yang haram. Cuma watak tak kalah ni kena fitnah, yang renan haram. Ha? Watak tak kalah lam kaca, yang tak kalah lah apa ini. Ha? Duh maria utawar dia. Ha? Ha? Macam-macam, duri ke? Ha? Ha? Ha? Biasa-biasa dengan orang lah. Ha? Terus kalian nak tanya. Walaupun kalian dalam HP, haram nunggu. Haram je kan diri kalian gambar je apa. Tapi bak bisa khawatirnya je ke haram. banyak kami yang dah ada. Puh, apa? Kah, ya kabe, lanjut. Wal asahu hilun nadri bila syahwatin ilal ammati illa ma baina suratin wa rukbatin. Fayahrumu nadruhu li'annahu al-awratu minha. Wassani yahrumu nadru kulliha kalhurrati wasayati tarjihuhu. Wassalisu yahrumu nadru ma la yabdu minha fil mihnati faqat. Wan nadru bi syahwatin haramun kat'an li kulli mandurin ilaihi. Min mahramin wa ghairihi ghaira zawjatihi wa ammatihi. Dan bermula pendapat kuat itu halilah tanabar bila syahwatin dengan hana syahwat kepada sawah halilah tanazar tanpa syahwat kepada alamin kecuali barang antara pusat dan tuut, maka haram haramlah kalanya lamin antara pusat dan tuut. Pakan karena buat sungguhnya ma antara pusat dan tuut bagi silamin itu aurat daripadanya silamin. Kah? Nyau ilikut ingat leh. Karena pembahasannya pun mencikut. Ilikut tengku urang agam normal yang ka balik haram kalan kepada urang inang ajnabi. Kah? Sengkai leh. Haram kalan kepada urang inang yang ajnabi yang merdeka. Mentekedi jino tak kalan kepada urang inang ajnabi tapi lamin. Yang buat tegak ke lamit, baik lamit draw atau bawa pun lamit kau. Ini lebih umum surah ni. Baik lamitnya, lamit draw ada, bawa pun lamit kau. Nyaw, jika yang takalannya tanpa syahwat, nyaw ma baina surah warukubah, jid takalan terhadap lamit. Maka je buat tegak tanya, barakan tabut bab-bab aurat semayang, uri aurat si lamit adalah antara pusat dan tuut. Tak bayang aja kengkup can bit atas nama nalamit di kampung yang jek kalan aja tengku yang selain daripada ma baina surah warukba. Yang ni dia terbayang aku tak umah punya nalamit kampung ada empat kalan-kalan tanya ni tanya. Yeah. Yang mana membayang? Iya teku jek kalan. Menyawati tak kalan bila syahwatin. Eh mungkin aku hana syahwat tak kalan nak tanya. Okay. Makaji ni nak yang kakang bayang-bayang lagi yang berkan taubat juga di bayangan nak salah. Kan? Ya nak kira ka komplit dah aku ke bahas dengan ulama ahli. Kan dari berkan yang terempuk dengan kalau lain nah lebih komplit ni nau. Jadi yang kira-kira anak raja nak putro buat batu fah dengan putro-putro ipah. Ha? Aku faham ni? Mana? Nah, hai tam doa ber dah rempa. Semua ber dalam roh kena tengok. Yang mana? Buka. Maka wate kage pegah yang hali adalah yang ken ma baina surah warukbah, maka hukum kalen ma baina warukbah ba lamin dengan aurat hukum ji. Oh, hukum kalen ma baina surah warukbah ba lamin jika memang na. Okey, menye ma baina surah warukbah hanam mencekat syahwat dengan hana syahwat. Hukum kalan ma baina surah warukbah balamin adalah haram. Pakan ma baina surah warukbah balamin adalah aurat bagi lamin. Kan termasuk aurat lamin kan ma baina surah warukbah. Wasani mukabila sah. Yahrumu nadru kulliha kalhurah. Ya kan mendapat mukabil. Haramlah kalian tiap-tiapnya lamit sama lagi hukum hurah. Dan selagi akan datanglah tarjihnya pendapat mukabil asah. Meyakin mukabil asah, seluruh badan lamit sama lagi badan urung inang merdeka. Artinya putra, haram kalian. Man ke tarjeh pendapat muka bilnya tu ke merempak nang guna. Jadi mereka ada pendapat mukabil asal. Ingat aku mukabil asalnya adalah secara madrak dalil juga kuat. Kah? Cuma asah lebih kuat. Wasalisu yahrumu nadru ma la yabdu minha fil mihnah faqad. Dan bermula pendapat salis. Haramlah kalen barang yang nampak ianya barang daripadanya lamit pada ketika bekerja saja. Sama dengan jid takkan tunggu pendapat salisnya lebih ketajih ketimbang pendapat asah. Kan lebih puji pendapat asah. Menya pendapat asah yang baik adalah mabaina surah warubah lah kan. Menya pendapat sani mendum. Menya pendapat salis ma yabudu indal mih indal mihnah. Malai haram takalan barang yang hana nampak maksudnya hala kalan barang yang nampak menyekun pendapat salis haram takalan atas yang hana nampak ketika bekerja ala kilaminya ni lagi hilang ikut si kemen tengok bahkan kerana hana darurah untuk kalan bukan hana hala. Maka meta banding nunggu leboh pendapat nunggu asah mukabil sani dengan mukabil salis. Maka yang paling ringan hukum di sini nunggu bak surah kalen ammah adalah ma baina surah warukbah nyan hanjit kalen. Sedangkan selain ma baina surah warukbah jit kalen. Tapi dengan kait baik sampai nasyah syahwat. Menyena syahwat walaupun ken ma baina surah walaupun ken ma baina surah warubah tetap syahrim. Yang kedua yang berat ketat adalah pendapat sani yang sama lagi hukum urinang merdeka. Menye pendapat salis kiban menye pendapat salis adalah lagi kekuatan pendapat kil dilikut. Artinya hanya boleh melihat kepada yang nampak ketika si lamit itu bekerja. Yang bicara saatnya kan bila syahwatin yang kait tengok. Ha? Jadi jika kalian badan ji, jika kalian kuduk ji, jika kalian ruang ji, ha? Jika kalian bopa ji, ha? Jika kalian punggung ji. Yang bila syahwatin. Wan nadru bi syahwatin. Haramun qat'an li kulli mandurin ilaihi min mahramin wa ghairihi ghaira zaujatihi wa ammatihi. Nyo kage bulit turah. Dan bermula tanadhar dengan syahwat itu haram secara ketat bagi tiap-tiap yang mandur ilih. Bagi tiap-tiap yang dinadharkan kepadanya tiap-tiap. Panai demam mandur ilihnya min mahramen wa ghairihi daripada mahram dan lainnya mahram ghaira zaujatihi selain melihat istrinya seseorang dan lamitnya seseorang. Kah? Ya. Jadi sebagai kesimpulan tungku yang namanya melihat bisyahwatin mah jadinya maknaji mandum nunggu maknaji pernah ketika mandur ilih wadah kekelan mandur ilihnya ajnabi mahram lamin nah ketika takalan urungnya menyatakan adalah bisyahwatin ingat makna bisyahwatin adalah yaladzu binadriha. Wate takalan nengku itu nyumangat nengku lima ta. Ha? Itnet-itnet lima ta. Ha? Nyan syahwat nengku. Jadi melihat bisyahwatin itu. Ha? Nyan hukumnya adalah haram. Kak mana? Ya. Nyan kat'an. Secara kata haram. Nah, geputubiat dengku dua boh surah. Surah ji adalah takalan perumoh tuh bisyah watin. Yang narim. Takalan lamiat draw watu. Bisyah watin. Yang narim. Pakan karena lamiat berlaku milik jamin. Jek takauli dengku. Maka apa makna perumoh? Tengah mana? Maka hana, hana harim. Kiban. Adanya takalan bisyahwat jid ke harim adalah seluruh mandur ilih yang takalan yang nama danah syahwat. Hanaruh mandur ilih yang kan madanah syahwat, yang kan mahal syahwat. Ha? Dikitanya tunggu wadah takalan boh panah. Tingat dia haju, hana dia oh bayang haju. Ha? Iputah uleh dia. Iputah uleh. Yang sama dengan kan harim kalian boh panah. Uleh kita nyo masalah. Kampan kan? Ini murid daripada kulu mandur ilihan adalah mahuwa mahal syahwat. Jadi termasuk hana ke putama aku kalan bahimah tak kalan lemon aku tengok dia tak kalan lemon aku kau tak kalan lemon hana doh bayang aju ha tak kalan lemon indang lawat alah tu hana doh bayang ha nyang kembe lain aku tanya mana bere ha kan apa tadi mano nyokan bahasan yang dengan bahar ini yang berlain dia dah kadum dah kalan mintih tu dah kalan mintih dia dengku ka masalah. Bintih dah kalah dengan kuah nama orang dengar dia. Mangga kot. Nyan murid yang kepegah le dengku kalyubi dengku. Yang nekul le dengku Zayadi. Tapi hana mandum para ulama setuju lagi pendapatnya. Walam yuafiquhu ba'du masyayikhina sebagai ulama ana setuju. Tapi waja'alahu syamilan hatta al-jaman. Bahkan sebagai ulama hukum kalan bisyah watin haram nyan kullu mandurin nyan umum syumuli mandum nunggu. Mandum takalan bintih mesyahwat haram. Ha? Tak kalian bak katanya nunggu musyahwat dia kata nama ho dengan dia. Ha? Bak kata. Ha, bak kaya ana. Ya, itu dia kata ni nama ho dia bayang dia. Ya, haram nunggu. Man wa fihi nadrun zahir. Di sini nah hal yang perlu ditinjau ulang. Karena memang yang zahir kalam syarah adalah hanaruh kepada bintih, hanaruh kepada kalian lemur, hanaruh kepada kalian yang kan tanah syahwat. Tapi menyata kalian gambar, yang sangat tak menglambat kalian orang tu. Menyata kalian gambarnya nama tanah syahwat tu. Tak kalian gambar orang. Karena kalian gambar orang kan kalian lemur, hana sama aku kalian gambar orang, kalian gambar kalian lemur. Sama. Kang wala. Kang udah pernah? Wa ta'arudu lahu huna fi ba'dil masaili laisa lil ikhtisasi bal li hikmatin tadhharu bita'ammuli. Dan bermula ceket baginya kalen dengan syahwat. Di sinau iaitu pada pembahasan masalah nazar ya, pada sebahagian masalah tidak ada ianya ceket itu karena ikhtisasnya masalah. Tetapi karena na hikmah yang nyata, ianya hikmah dengan tata amun. Jadinya dengan kepegah masalah kalen urung inang calon darah baru. Ini kaya mencekat masalah kalen. Karena mia masalah kalen urung inang calon darah baru walaupun mesyahwat tetap jid kalen. Nah. Yang mana lain pembahasannya yang masalah dengan bahasnya. Mana ini kaya masalah dari kalen wanita ajnabiyah. Ah, ha? Kaya masalah dari kalen pekun, dari kalen lamit. Kau masalah tayak kalen mahram. Kepu gak cikot nyan. Kemudian gak cikot lah. Menyatakan kalen dengan syahwat nyan je ke harim. Kepu gak cikot ada nyan ni leh. Padahal yang perlu nak pegah helikot adalah kalen urung inang calon darah baru. Ya, pun memang nak perlu untuk yak cikot kiban hukum kalen-kalen urung inang yang lain. Nah, tengok. Tetapi pakaian cikgu kalen. Karena kau menyangkut. Tunggunya punya hitam mengatam malam baru apa dah? Putra punya hitam malam baru? Istitradan. Pakai enggak cikot masalah-masalah kalen urinang yang na syahwat. Ini istitradan. Yang istitradannya adalah sebut sesuatu laisa. Bukan laisa maksudan bali lil mula amah. Yang maksud hana perlu pegah hatanya. Tetapi nak mula amah haji. Yang mula amah haji tentu haji. Ketika tata amal dia. Oh di sini ke perlu ke cekut. Jadi di antara hikmah yang akan tak fahami putera. Jadi menyatakan. Yang je takalan yang takalan. Tapi bisyahwatan. Hukumnya menjadi ha? Menjadi haram. Kampan? Kan aku betul? Wal asahu hillun nadari ila saghiratin illa al-farja. Liannaha laysat fi madannati syahwati. Wassani yahrumu liannaha min jinsil inasi. Amma al-farju fayahrumu nadruhu. Qala al-rafi'iyu kasahibil uddati ittifaqan. Zada fir rawdati qawluhu. Qata al-qadhi Husainu bihallihi. Dan bermula pendapat kuat itu hala takalan kepada orang inang ubud saghirah kecuali kemaluan. Karena bahawa sungguhnya orang inang ubud pakan hana haram takalan selain kemaluan ji. Karena bahawa sungguhnya anak manyak yang inong, tidak ada ianya anak manyak, itu pada madanah syahwat. Jadi haram kala nuri inong dewasa kan karena memang madanah syahwat. Sedangkan anak manyak bukan madanah syahwat. Jadi tiba-tiba kan balik dengan sagirahnya. Sagirah menyeilikut makna daripada kabirah. Ta'rihji adalah ghairu saghiratil lati la tushtaha. Makna kabirah dilikutkan balik biasa salah. Makna kabirah dilikut adalah urung inang yang gelom nama yang kana madanah syahwat. Walaupun gelom balik. Ini surah ikut. Maka watagakun saghirah di sini adalah anak mit inang yang gelom nama madanah syahwat. Ubena tergantung urung. Maka akan buat umum. Mbak Raya. Maka anak mit yang memang gelom nama madanah syahwat, takalan ada ji, takalan badan ji, takalan punggung ji. Mana nak kena? Ha? Punggungnya ruang, memang nak punggung pantat, punggungnya belakang, takalan ruang ji tengok. Anak banyak tengok. Rubah hitangin tengok, kabukah baje. Ha? Tak kalian ni katanya. Ini hana bupu tunggu. Halun nadri tunggu. Illal farja. Kecuali adalah kemaluan. Farjanya yang membatalkan wudu tunggu. Jadi farjanya bukan hanya kemaluan. Kemaluan depan tunggu. Kubul dubur itu mang. Jadi tak kalian kubul ji. Haram takalan dubur ji. Dubur yang membatalkan semayang. yang benda bayang pada deh dubur ji yang benda bayang yang hek dah dah nah kan pajan deh dubur anak banyak yang benda fikir di pajan pokok ji menye ne kalan hukum ji harem kampat ni dalam kita mahlum wa kata mahalu nabatil anah fihima tu. Begitu juga termasuk harem takalan atau anak banyak adalah tempat itimu anak. Yang baik bayang kerana nyan anak bukan anak banyak anak gubat nemen yang pemain yang kuat lah kan. Yang punya anak banyak dengku walaupun kalan kenan harem nunggu. Kah kan? Karena ada pun ijih banyak menyenyan takalan memasalah dengku. Maka dia harim. Maka takalan pan banyak kah nak bubu. Jadi ini ikut tunggu no. Yang takalan ni inang untuk tam kahwin ana harim. Ya. Yeah. Ada kalau pengen sehat juga ana harim. Hmm. Mam mesti jino dari jino kada kubah orang untuk tam kahwin. Takalan-kalan. Rino kadang-kadang-kadang tu. Jangan kahwin mang. Takalan-kalan ke apa? Ada rencana kawin tu. Kan maksudnya jid kalan-kalan kerana anak mengkawin kan? Ketika tak kena mengkawin, jid kalan hingga tak tuuh ke banji. Sedari ino you dah pantau. Dah rencana. Angka maksudnya jid tengok anak mengkawin kan ji? Jino kalih tak kalan kan? Kalih tak kalan kan? Kan tak tuuh ke banji kan? Kaji? Han jid lek. Jid kalan meh tegedi mentang golong gepah. Mesti kan lihat takalan kan? Hanapa sang lom? Tengok takalan tiga tu, jut. Hana gapa halom? Dah ulang tiga tu, jut. Mama punya cerita ayat kalan-kalan ni, yang kengkeng nak pupah kalan kan? Ya, yang lain-lain ni jadi surah ni. Makanya menyajino, yo kan cerita makanya surah belum kan kena ada cekat. Surah kita mula ulang kalian kerana hana doa kiban hai ahli kan. Ya. Hana gad mengenang oleh dah kalian mukai barau. Tak kalian orang yang tiga tu. Ya. Jut. Pakan kan hana gad doa hai ah. Amnya lah weknya. Tunggu mukai kagak beh dah doa. Ha? Teruk bak jarau ay kagak beh dah doa. Ha? Tak mandung kagak beh dah doa haji. Ha? Ya menan. Masa punya ketana ulang-ulang je ni. Masa. Rohikun pun. Apa lah dengku hana sep-sep lama. Ha. Ya, ya hukum je ya, ya je. Bisa. Jalan kubah ni. Ha. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ambil tapi dia kalian dan banyak nak sabing atas tanya macam men. Nyarum nunggu. Kau kan? Tak kalian harum tamat. Mana ni? Mama dah gedi nak hajat tu. Apa? Hai tu hajat tu dah pubat ni kah? Sunat. Tak putunat ni kah? Gatai. Tak pun dah bernau. Hai tu garu. Gatai je tu. Hai tu garu. Mama dah garu. Tak kira hana dah hajat mana tu. Kenai je. Kah hana boleh dah kalan ni dah garu. Ha? Dah kalan jenis pun betul. Haa. Tapi. Kalau yang cerita apa aja kalau yang cerita? Gambar dengan in tak mau. Hana? Gambar dengan in roh. Hana? Nadarnya in dengan tak kalan? Tapi ingat lagi cerita penukun. Menyukun pendapat empat di dalam. Ke pendapat mukabil. Bukan mukabil lah. Sebahagian masyarakat khina. menyekalan bisyah watin, walaupun gambar, walaupun hai jemat dah kalian batik dah kalian ni kita nyo. Memasalah dah dah malam. Nyan harim kalian. Mata kalian gambar. Kan biar lah dengan harim. Menyebab batik secara biasa ke anak kau bukan ditetak orang yang memasalah syahwat orang-orang kalian batik. Orang-orang kalian minta ditunggu. Tapi menyegekalan gambar orang, kekalan video orang. Sang rau cita kan betul. Santun masalah kekalan rau. Ya, benar. Yang dia tak ada mbak. Kan masyarakat, mbak Adu masyarakat kena. Berarti hana cara dengan termasuk kalan yang mbak HP kan. Harum. Mereka pakai tengok hana masyarakat. Kadang-kadang yang plastik lagi lah. Kerana tabik syahwat ikut ken ibadahnya kan yang tabik syahwat. Tabik syahwat adalah ya talat zadu bi nadriha. Wate takalan menikmati yang kenyan yang ken syahwat. Jadi kan perlu dapat pahaminya lah. Kamu jadi punya pendapat sah kalau dah pegah tanya. Masalah kalian anak banyak. Jid kalian selain daripada kemaluan. Mana kemaluan adalah sesuatu yang meruntuhkan wuduk baik kubul maupun dubur. Baik anak banyak agam maupun anak banyak ini. Tengah menang surah. Pakan anak banyak dengku jid kalian yang ken kemaluan. Karena anak banyak bukan matanah syahwat wadidah kalian. Sedangkan pendapat mukabil, Taniji mengatakan, yah rumu haram cita kalian anak banyak. Karena bahawa sungguhnya anak banyak ini, itu daripada jenis orang ini. Jadi meyakin pendapat Tani, iaitu mukabil asah. Kalian anak banyak sama asyik lagi tak kalian orang raya. Jadi minta kalian anak banyak ini, yang sama lagi tak kalian orang ini. Artinya apa? Hanjit kalian. Kali meta pahami di sini orang tu termasuk hal yang wajib bagi wali ji adalah anak banyak inang giu berpakaian lagi layaknya orang inang dewasa. Pakan supaya baik kekala le orang agam. Amal farju fayahrumu nadruhu. Adapun bermula kemaluan maka haramlah kalanya kemaluan. Jadi ke masalah kemaluan ya. Haram kecuali karena hajat. Hajat ketika ada tarbiyah nengu. Adapun darah ini, darah air nengu. Kan minta kalian tamat lho. Ya, nah, karena hajat. Kalau Rafi'i ka sahibin indah, ittifakan. Sada firraudati kauluhu kata'al kazi Husin bihillihi. Berkatalah Imam Ar-Rafi'i sama lagi sahib al-indah. Hal keadaan itifak geziadah ianya Rafi'i dalam kitab ianya Nawawi dalam kitab Raudhah akan kenya dengku kata al-Qadhi Husain bihillihi kekatna oleh Qadhi Husain dengan halnya kalan farad. Jadi nyokon kataan itifakan berarti mana aja putra menjadi kadi Husain kebegah lagi dengan hukum kalian farad anak banyak juga tetap halal. Nah, ini nih. Wallahu a'lam bishawab.